أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعاذني الله وإياكم. الحمد لله، puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan alam semesta, yang maha luas rahmatnya, yang ditidina azani Allah wa iyyakum, mencakup segala sesuatu. Walhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di sebuah majelis yang mulia, majelis yang diadakan dalam rangka talabul ilmi syar'i, menimba dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis yang mulia ini, sanidina azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Al-Asma wa Sifat, pembahasan tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca keterangan beliau yang ditulisnya azani Allah wa iyyakum, perlu diketahui pertama bahwasanya al-imanu bil asma'i wa sifat, mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat 136. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada kaum mukminin. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang sudah beriman, karena panggilannya ditujukan kepada kaum mukminin, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya? Maksud dari ayat ini, sanidina azani Allah wa iyyakum, mengandung dua makna. Yang pertama, al-amru bil istimrar wal istiqamati alaih. Perintah untuk terus-menerus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dilepas keimanan tadi, sanidina azani Allah wa iyyakum, sampai akhir ayat kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, ketika Allah berfirman, aminu billahi, berimanlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ay aminu bihi imanan sahihan kama yuriduhu li'ibadihi. Berimanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar. Tidak asal beriman. Tidak hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian dia merasa sudah sebagai seorang mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, selesai perkaranya. Tidak sampai di situ, sanibadina azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan, aminu billah, berimanlah kalian wahai kaum mukminin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, aminu bihi imanan sahiha. Berimanlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, yang sahih. Kama yuriduhu li'ibadihi, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan kita disesuaikan dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak disesuaikan dengan hawa nafsu masing-masing kita. Ya. Tapi disesuaikan dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari atau bersumber dalam Al-Kitab, Al-Quranul Karim, dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Kemudian, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mencakup empat perkara. Seseorang dikatakan telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala imanan sahihan, dengan keimanan yang benar, apabila dia telah memenuhi empat perkara ini. Yang pertama, yasalibatina azani Allah wa iyyakum, al-imanu fi wujudillah. Mengimani akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan yang terpatri dalam hati seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, kami berdina azani Allah wa iyyakum. Sebuah keyakinan yang sifatnya fitrah umat manusia. Mereka meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Namun tidak cukup hanya semata-mata ini. Masih tersisa tiga perkara lainnya, yasanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan rububiyah adalah al-khalqu wal-ilku wat-tadbir. Kita mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memiliki seluruh alam raya ini, hanibidina azani Allah wa iyyakum, dan mengatur segala urusan. Tidak ada pihak yang kedua selain Allah Subhanahu wa taala dalam tiga urusan ini. Urusan penciptaan yang memiliki seluruh alam raya dan mengatur alam raya ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ masalah an-ni'mah, kenikmatan yang dirasakan oleh hamba berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang kedua, perkara yang kedua ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, sudah demikian, termasuk perkara yang sifatnya fitrah manusia. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang menjadi mad'u dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mereka mengakui hal tersebut. Nah, tapi belum dinyatakan sebagai kaum muslimin, sanifidina azani Allah wa iyyakum, karena mereka menentang dua perkara yang akan kita bawakan. Perkara yang ketiga, yakni kecina azani Allah wa iyyakum, al-imanu fi uluhiyatillah. Mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia meyakini, mengimani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Nah, hanya Allah yang berhak diibadahi, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Adapun selebihnya, ya, dari sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh umat manusia, entah dalam bentuk pohon atau kuburan atau batu yang dikeramatkan atau patung-patung, gambar-gambar dan semisalnya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, seluruhnya adalah sesembahan yang batil. Nah, itu termasuk rangkaian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, al-imanu bil asma'i was sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibahas sama dengan azami Allah wa iyyakum dalam risalah yang kita kaji dari Bajina Azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga pembahasan masalah asma wa sifat, bagaimana cara yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bentuk al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga termasuk perkara yang sifatnya betul-betul prinsip disani bedina azani Allah wa iyyakum, akidah dasar yang harus dipahami oleh setiap muslim. Bagaimana cara yang benar dalam mengimani nama-nama dan sifat? Dikatakan di sini oleh muallif penulis al-imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. Yang tertulis di situ alaihi salam, ada? Ya, nah ini kurang. Yang benar alaihi salatu wassalam. Karena Allah memerintahkan bagi kita sallu alaihi wa sallimu taslima, harus ada selawat dan salam. Kalau hanya salam, kurang. Nah, jika kalau menyebut Nabi kita Muhammad harus lengkap alaihi salatu wa sallam. Nah, kata beliau, awtaha anil mustafa alaihi salatu wa sallam min sifatir rahman wajib iman bih. Kata beliau rahimahullah, dan setiap khabar yang datang di dalam Al-Quran atau yang sahih dari Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, min sifatir rahman, berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, wajib al-iman bih, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ingat, semua yang ada dalam Al-Quran, kalau dalam Al-Quran jelas sahih, ya, karena Al-Quran yang kami berdina azani Allah wa iyakum diriwayatkan dengan jalan-jalan yang mutawatir, jelas sahihnya, tidak lagi ditanyakan sanadnya. Dan semua yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih untuk hadis dipersyaratkan misalnya begini azani Allah wa iyyakum harus hadis yang sahih atau minimalnya menurut istilah ahli hadis zaman sekarang hasan yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil misalnya begini azani Allah wa iyyakum. Adapun kalau berasal dari hadis-hadis yang lemah, ya, hadis-hadis yang dhaif, maka tidak bisa dijadikan tanda. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kebanyakan kaum muslimin ketika mendengar atau melihat lafaznya lafaz Arab hadis. Ya. Dengan mencela hadis, walaupun dhaif, dhaif juga hadis. Ini salah. Sallallahu alaihi wa sallam wa iyyakum. Ya. Bapak yang datang dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, wajib iman itu, wajib untuk diimani. Tidak boleh kita kilah-kilah sanibidina azani Allah wa iyyakum. Secara keseluruhan kita imani sanibidina azani Allah wa iyyakum. Wasalatihi bittaslimi wal qabul. Dan wajib bagi kita menerima kabar tersebut bitaslimi wal qabul dengan penuh ketundukan. Betul-betul diterima sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allah wa iyyakum. Wa tarki ta'arrud lahu. Tidak boleh bagi kita terlalu berjalan-jalan. Ya. Menelusuri sifat-sifat tersebut disani berdina azani Allah wa iyyakum birrabbi wa ta'wil wa tashbihi wa tantil yang menyebabkan kita menolak sifat tersebut atau merubah-rubah maknanya, menakwilkan dengan ta'wil-ta'wil yang batin atau menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip yang dibina dari Allah wa iyyakum yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan semua ulama ahli sunnah wal jamaah dimanapun mereka berasal, baik ulama yang tinggal di mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau yang tinggal di negeri Yaman atau yang berasal dari India misalkan, semisal Al-Imam Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala, ya, dan seluruh ulama yang ada di berbagai penjuru dunia yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, dari ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka satu kata dalam masalah prinsip mengimani nama-nama dan sifat. Semua yang datang dalam Al-Quran yang sahih dalam hadis-hadis Rasulullah SAW wajib untuk diimani dan diterima sepenuh hati. Ya, tidak boleh kita tolak sanubudina azani Allah wa iyyakum atau ditakwil-takwilkan. Ya, karena dia memberanikan diri untuk takalluf, memberatkan diri menelusuri lebih jauh. Ya, makna-makna sifat tadi sanubudina azani Allah wa iyyakum. Akhirnya dia menganggap hal itu tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia menyamakan Allah dengan makhluknya, berujung dengan sikap ta'wil. Ya. Dirubah-rubah maknanya yang berdina azani Allah wa iyyakum. Atau yang lebih parah lagi, tashbih wa tamthil. Dia terupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, ini prinsip al-sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam serta dicontohkan oleh Nabi Allah salatun salat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dari kalangan para sahabat, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in ridwanullahi ta'ala 'alaihim ajma'in. Kalau ada yang bertanya, apa dalil yang dijadikan sandaran ala ahlu sunnah wal jamaah dengan prinsip ini? Ya, dalilnya mana? Kenapa harus tunduk sepenuhnya terhadap khabar yang ada dalam Al-Quran atau yang khabar yang sahih dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam? Tidak boleh diotak-atik sedikit pun. Ya, tidak boleh dibalak atau dirubah-rubah maknanya kepada makna yang batin atau diserupakan dengan Allah, dengan makhluknya yang berdina azani Allah wa iyyakum. Nah, dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya yang saya berdina azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang masyhur, ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah azza wa jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidaklah ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dialah Allah azza wa jal yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas kisani kisina azani Allah wa iyakum, yang menguatkan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tegas Allah mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga tidak perlu bagi kita yang hanya kecina azani Allah wa iyakum bertakalluf, ya, memberat-beratkan diri yang hanya kecina azani Allah wa iyakum menggunakan akal pikiran kita yang dangkal. Ya, pengetahuan kita yang minim tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gambarkan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluknya. Tatkala Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah berada di atas tangan-tangan mereka, kita susar ketika mendengar ayat tersebut. Ya, Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluknya. Ada ketika membaca hadis Rasulullah SAW tentang neraka yang disebutkan dalam hadis yang sahih, sami bidina azani Allah wa iyakum, ketika neraka jahannam terus menerus meminta tambahan penduduk. Ya. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alim talati wa takulu hal min mazid, yang berdikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada jahannam, wahai jahannam, apakah engkau telah penuh? Ya. Maka jahannam membalas, menjawab kepada kita azali Allah wa iyyakum hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi masih kosong, masih banyak ruang kosong yang kita azali Allah wa iyyakum. Hatta kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, hatta yadha'a rabbul 'izzati qadamah, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya yang kita azali Allah wa iyyakum di neraka jahannam. Bayan zawi ba'duha ba'dan, yang menyebabkan dalam apa namanya masing-masing dari bagian jahannam merapat kepada bagian yang lain, yang tadinya kosong longgar, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di jahannam yang kami ketina azami Allah wa iyyakum, akhirnya merapat, ya, sehingga tidak dijumpai lagi tempat yang kosong untuk diberi tambahan penduduk neraka. Kemudian jahannam mengatakan, cukup, ya, tidak butuh lagi tambahan penduduk di sana berjina azali Allah wa iyyakum. Ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan khabar yang seperti ini, di satu ayat Allah memiliki tangan, di hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kaki, kemudian disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim, wakil saya dayhi yakin, Allah memiliki dua tangan dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama kanan, tidak ada tangan kiri bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Khabar-khabar yang demikian misalnya kejina azani Allah wa iyakum wajabal imanu bih. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua khabar-khabar tadi. Ya. Dan mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada mereka, laisa kamitslihi syai'. Jangan khawatir, Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Makhluk bisa mendengar, bisa melihat. Tapi beda antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Hakala yasani rajina azani allahu wa iya'ku. Nah, ini tidak perlu besar. Ketika sahih ceritanya ada di dalam Al-Quran, sahih ceritanya ada di dalam As-Sunnah yasani rajina azani allahu wa iya'kum, kita sebagai kaum muslimin wajib al-imanu. Tinggal di iman. Diyakini Allah punya sifat-sifat tersebut dan tidak sama sifat Allah dengan sifat makhluknya. Selesai. Ya. Tanpa harus di otak adik terlebih dahulu. Ya. Mungkin dikarenakan dia ikan izinah azami Allah wa iyakum sudah terlanjur membuat prinsip. Dan ini ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ikan izinah azami Allah wa iyakum. Ya'taqidun thumma yastadillun. Cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka membuat prinsip terlebih dahulu kemudian mencari dari dalil untuk menguatkan prinsip tadi. Sehingga kalau kebetulan dalilnya sedikit berseberangan, diselintir sedikit rupa kalau kita nazani Allah wa iyyakum supaya cocok dengan prinsipnya. Kalau tidak, ditolak. Ya. Yeah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah kebalikannya. Yastadilluna thumma ya'taqidun. Mereka melihat dalil terlebih dahulu baru membangun prinsipnya di atas dalil tersebut. Sehingga tidak dijumpai sanibina azani Allah wa iyyakum adanya tanakut, adanya kontradiksi dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ya, satu dengan yang lainnya saling melengkapi sanibina azani Allah wa iyyakum. Ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, satu kata sanibina azani Allah wa iyyakum. Walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan di antara mereka, walaupun mungkin satu dengan yang lainnya tidak pernah berjumpa di sanibina azani Allah wa iyyakum, tapi dijumpai satu kata, satu prinsip, dikarenakan bersumber dari satu sumber di sanibina azani Allah wa iyyakum, wa huwa al-kitab wa sunnah, yang dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Salah satunya dalam prinsip ini. Baik yang berada di wilayah Saudia, berada di Yaman, berada di Yordan, atau berada di India misalkan dari ulama-ulama terdahulu yang dibina azani Allah wa iyyakum, maupun ulama-ulama zaman sekarang, semuanya satu kata dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, ini dalil yang jelas dan tegas menguatkan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Juga dalil yang lainnya yang dibina azani Allah wa iyyakum, yang dikatakan oleh para ulama diistilahkan dengan dalil akli. Ya, dalil akli. Dan semua ikhwan ibadina azani Allah wa iyyakum tentu mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-alim. Allah maha mengetahui. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tersebut dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Dan tentunya secara akal sehat disana bikin azani Allah wa iyyakum, yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah azza wa jalla. Yang paling mengerti tentang dirinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga tatkala Allah mengkhabarkan, memberitakan kepada hamba-hambanya tentang sebagian sifat-sifatnya yang kami berjina azani Allah wa iyyakum, tidak pantas bagi seorang hamba kemudian menolak. Ya. Menolak berita tadi. Kenapa? Dengan alasan, oh itu nanti tidak sesuai dengan prinsip kita. Oh itu nanti sama dengan makhluknya. Tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih berilmu? Allah subhanahu wa ta'ala tentang dirinya apa makhluknya yang berjina azani Allah wa iyyakum. Ya. Tentunya semuanya akan mengatakan yang berjina azani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang dirinya. Apakah pantas kemudian Allah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang paling paham, yang paling tahu tentang dirinya, memberitakan kepada hamba-hambanya sebagian sifat-sifatnya. Kemudian hambanya tadi menolak, menentang. Ya, tidak mau menetapkan sifat-sifat tadi. Dikarenakan ikhani bidina azani Allah wa iyakum, mungkin dikarenakan kedatangan ilmunya, atau jeleknya pemahaman dia, atau dikarenakan hawa nafsunya wa iyakum bidina. Sehingga tidak ada pilihan lain ikhani bidina azani Allah wa iyakum bagi seorang hamba ketika mendengarkan atau menjumpai, mendapati kabar tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim atau yang tersebut dalam sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam as-sahihah, kecuali harus al-imanu bihi wa talaqihi bitaslimi wal qabul, mengimani hal itu dan menerima dengan sepenuh hati dari ketika dari Allah wa iyyakum. Tidak boleh ditolak atau dirubah-rubah sifat apa namanya maknanya kepada makna yang batil, apalagi diserupakan dengan makhluknya. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau melanjutkan di sini kepada Nabi Allah wa iyyakum terkait dengan nafs-nafs yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Wa ma ashkala min dzalik wajaba ityanuhu lafzan وترك التعرض لمعناه ونرك علمه إلى قائله ونجعل أهدته على ناكله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنبليه رحمه الله وما أشكل من ذلك أتكم دليل tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya muskil. Ya. Yang samar, tidak jelas kisani kisina azani Allah wa iyakum. Wajaba isyanuhu lafzan. Wajib kita bawakan secara utuh. Wajarkut ta'arubi lima'nahu. Dan tidak boleh bagi kita bertakalluf, memberatkan diri, mendalami makna nas tersebut. Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi, kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naj'alu hujjatahu 'ala nazilihi, dan kita kembalikan ikhwan bidina azani Allah wa iyyakum kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menukilkan khabar tersebut. Ittiba'an li tariqir rasikhina bil 'ilm, dalam rangka mengikuti jalan dan metode orang-orang yang faqah ilmuannya, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dengan firmannya, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِلْمِ رَبِّنَا. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki ilmu nafi', para ulama, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengan hal itu semua. Kullun min indi rabbina, seluruhnya datang dari Rabb kami. Demikian yang diabadikan di dalam surat Ali Imran ayat yang ketiga. Nah, di sini dari Madinah dari Allah wa iyyakum, Ibnu Qudamah rahimahullah mengisyaratkan, memberikan isyarat kepada kita semua, anna nusus as-sifat, bahwasanya dalil-dalil nas tentang masalah sifat ala kismain, terbagi menjadi dua. Ya. Dalil-dalil masalah asma' as-sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu dina jani Allah wa iyyakum. Yang pertama nafsun muhkam wadhuhun. Nafsun muhkam dan jelas maknanya. Ya. Nafs yang muhkam jelas diterima oleh semua pihak isani jidina azani allahu wa iyaku. Nah, untuk yang ini semua kaum muslimin menerima. Ya. Tidak ada satu pun di kalangan mereka yang menolak nafs-nafs tersebut. Karena betul-betul zahir, betul-betul jelas dan gamblang maksudnya isani jidina azani allahu wa iyaku. Ya. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dirinya Al-Hayy, Maha Hidup. Ya, Maha Hidup. Semua kaum muslimin tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala ada dan hidup. Kisani jina zani Allah wa iyakum. La ta'kuluhu sinatun wa la naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah dikalahkan merasa kantuk ataupun tidur. Gitu ya. Nah. Ini jelas, nafsnya jelas kisani jina zani Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua, nafs yang kedua diistilahkan oleh para ulama dengan muskil mutasyabih atau al-mustabihat. Nafs yang muskil, yang tidak jelas, kamar kisani jina zani Allah wa iyakum. Mustabihat. Ya. Yang masih samar dari kedina azani Allah wa iyakum. Baik samar untuk sebagian orang, ya, atau samar untuk seluruh orang. Tidak ada satu pun yang tahu di kalangan mereka yang kedina azani Allah wa iyakum. Nah, ini yang kedua ini diterangkan. Prinsip yang benar ala beliau rahimahullah ta'ala. Wajaba isyanuhu lafzan wa tarku ta'arrudi li ma'nahu. Kita bawakan secara utuh. Ya, tentunya diimani dari bina azani Allah wa iyyakum, dan kita bawakan secara utuh. Adapun maknanya tidak diperbolehkan bagi kita untuk terlalu mendalam-dalamnya. Seperti misalkan tentang hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya begini azani Allah wa iyyakum di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut dalam surah Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyit tawa. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Lafaz istawa di dalam bahasa Arab misalnya begini azani Allah wa iyyakum maknanya 'ala wa irtafa. Tinggi di atas arusnya ini begini azami Allah wa iyyakum. Ini kan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Satu ayat menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa. Ya. Kemudian misalnya begini azami Allah wa iyyakum sebuah hadis dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim sahih hadisnya. Tentang masalah sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thulutsul lailil akhir. Rabb kami, kata Rasulullah SAW, senantiasa turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, turun ke langit dunia. Ayat ini mengatakan Allah beristiwa tinggi di atas arusnya. Sementara hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia yang dibina azani Allah wa iyyakum. Secara zahir, secara makna, secara terjemahan, jelas. Ya. Wajib isyanuhu lafzan, kita bawakan secara utuh. Kita imani zahirnya yang dibina azani Allah wa iyyakum. Adapun maknanya, tidak boleh bagi kita mendalam-dalaminya. Ya. Kemudian diambil kesimpulan, oh berarti ketika Allah turun arusnya kokoh, misalkan. Ya, dia katakan ketika Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy-Nya pada sepertiga malam terakhir, arsy-Nya kosong. Iya, karena Allah turun. Begitu ya. Nah, ini termasuk bentuk ta'aruf li ma'nahu, mendalam-dalami makna nafs. Ini masuk dalam jenis yang kedua, bagian yang kedua al-mustabihat. Ya. Yang samar bagi kita ya sanin bin azani Allah wa iyyakum, karena tidak dijelaskan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Yang wajib bagi kita adalah mengimani kalau Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kalau Allah turun di langit turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir sanin bin azani Allah wa iyyakum, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Laisa mithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang benar. Diimani secara zahirnya, dan tidak boleh bagi kita berdalam-dalam dalam urusan tersebut di sanad dzina azali Allah wa iyyahu. Nah. Prinsip ini adalah prinsip ar-rasidun fil ilm. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Nah, bagaimana kalau kita baca kelengkapan ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Ialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. "Minhu ayatun muhkamat." Di antara Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas maknanya. Hunna umul kitab. Ayat-ayat yang jelas tadi adalah induk Al-Qur'anul Karim. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada pula ayat-ayat yang lainnya yang sama. Yang tidak jelas. Fa amma alladziina fi qulubihim zaghun. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, fa yattabi'uuna ma tasyabaha min. Dia akan terus mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan berusaha mencari-cari tahu ta'wilnya. Gitu ya. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita baca berhenti sampai di sini, berarti ayat-ayat yang mustabihat tadi mustabih untuk semua orang. Tidak ada yang tahu maknanya. Yaitanibidina azani Allah wa iyyakum, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita bawakan tentang hakikat sifat, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya dan seterusnya. Tidak boleh bagi kita untuk menanyakan atau mendalam-dalami yaitanibidina azani Allah wa iyyakum perkara. Kita pula kita baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrafiquna fi ilmihi. Berhenti pada lafaz ini. Warrafiquna fil ilm. Berarti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh para ulama. Ini terkait dengan apa namanya beberapa ayat yang mungkin samar bagi sebagian orang. Jangan tentang masalah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat menggunakan isim mufrad. Yadullahi fawqa aydihi. Isim mufrad satu, yang artinya tunggal. Di ayat yang lainnya disebutkan dengan mukanna. Ya. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Allah berkata, "Qullat aydihi wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha." Ya. Disebutkan Allah mengatakan, justru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu. Walau ilmu bimakalu, dan mereka dilaknat dengan semua ucapan tersebut. Bal yadahu mabsuutatan, tapi kedua tangan Allah terbentang. Ya. Ayat yang lain mufrad, ayat ini mukanna. Ya. Terus berapa jumlah tangan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan mutasyabih. Ya, sama bagi sebagian pihak. Yang demikian diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga diketahui oleh para ulama. Ya. Disinkronkan dari bijina azani Allah wa iyyakum, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah sama-sama kanan, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari bijina azani Allah wa iyyakum. Nah, ya semacam itu diketahui oleh orang. Nah, وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. Para ulama yang memiliki ilmu, demikian pula kaum mukminin al-muttaqin, mereka mengimani seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mereka tolak sebagian atau berusaha mendalami dalam urusan-urusan yang tidak ada ruang bagi akal manusia di situ, ya hadirina jami'allahu wa iyyakum. Nah. Kemudian yang terakhir. Wa qala fi dhammi mubtali at-ta'wili mutashabih tanzili. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili wa la ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Kemudian Allah mencela orang-orang yang berusaha mencari ta'wil-ta'wil dari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dengan ta'wil yang salah. Ya. Nah, atau mendalam-dalami sesuatu yang tidak boleh bagi kita untuk mendalaminya, dikatakan kalau mereka adalah orang-orang yang memiliki benih-benih penyimpangan. Fajarala istighaat ta'wil alamatan ala zairi. Kata beliau, Allah menjadikan sikap mencari-cari ta'wil di dalam Al-Quran Al-Karim itu tanda penyimpangan seseorang. Wa qaranahu bi ittigha'i fitnah bidzanbi, dan digandengkan ya perbuatan mencari-cari ta'wil ini bidina azani Allah wa iyyakum dengan perbuatan menimbulkan menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Tsumma hajabahum amma amaluhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari tujuan yang mereka inginkan. Ya, tujuannya ingin tahu lebih dalam. Ternyata tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang bukan ruang ya bagi akal umat manusia yang tadi kecil dari Allah wa iyyakum. وَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَقَطَعَ أَسْمَاعَهُمْ عَمَّا كَتَبُوهُ, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan harapan mereka yang berdina sami Allah wa iyyakum untuk mengetahui hal itu semua. Di qawlihi subhanahu dengan firman-Nya, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Agar yang berdina sami Allah wa iyyakum. Kemudiannya intinya, ini sifat al-sunnati wal-jamaah dalam masalah al-asma wa-sifat, wajib al-iman fihi, wa talaqihi bit-taslim wal-qabul. Wajib mengimani dan menerima sepenuh hati semua yang datang dalam Al-Quran dan yang datang dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara yang sifatnya mutasyabih, yang muskil dari bidina azani Allah wa iyyakum, kita imani hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berdalam-dalam dalam urusan tersebut. Ya, masalah hakikat sifat misalkan tidak boleh bagi kita bertanya-tanya. Ya, seperti apa sih istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka mungkin Allah turun pada setiap malam di sepertiga malam terakhir. Padahal kan kadang di sini malam Yaman, siang, siang. Ya. Dan ini siang yang sana malam. Berarti lah kosong. Harusnya senantiasa kosong. Begitu ya. Nah, ini termasuk bentuk tindakan berjalan-jalan. Dan pertanyaan yang dicela. Ya, termasuk kasratul masail. Ya, banyak bertanya yang mendatangkan kehancuran. Sehingga ditutup. Ya, segala pintu dan celah kepada hal itu semua yang bidina azani Allah wa iyyakum, dengan mengimani hal itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana hakikat sifat-sifatnya yang bidina azani Allah wa iyyakum. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun penyebutan ucapan para ulama tentang berisik ini dari bidina azani Allah wa iyyakum, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Ya Tuhan, jazakallahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.